Takkan mungkin, takkan bisa menggantikan apa yang ada darimu dan semuanya selalu ada tersimpan di celah hatiku yang takkan mungkin mengingat.